Mitra Bisnis, polemik bagaimana gubernur seharusnya dipilih seakan tidak pernah berhenti. Selama ini ada tiga opsi yang berkembang dengan sejumlah argumen positif dan negatif. Opsi itu antara lain dipilih langsung oleh rakyat, pemilihan melalui DPRD, atau penetapan langsung oleh presiden. Untuk membicarakan masalah tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana pendapat Anda? Mana yang terbaik menurut Anda, Pak? Sebenarnya ya, kita harus cari kompromi ya. Yang paling penting itu menurut saya, kalau bisa pemilihan umum, pemilihan bupati, wali kota dengan pemilihan presiden itu satu kali pemilihan umum melakukan. Jadi bersama-sama gitu, supaya ongkosnya sekali gitu. Ya kan, itu pertama. Yang kedua itu memang harus ada undang-undang yang mengatur bahwa gubernur itu betul-betul penguasa tunggal daerahnya yang tunduk sama pemerintah pusat. Dan juga bupati, wali kota itu tunduk sama gubernur dan ada hukum-hukumnya yang jelas dan aturan main yang jelas begitu. Jangan seperti sekarang otonominya dikasih kepada bupati, wali kota, dipanggil gubernur pun dia tidak mau datang karena dia merasa dipilih rakyat langsung. Ya kan? Jadi semua itu bisa mesti ditata kembali. Segala kelemahan otonomi daerah itu kita harus tata kembali. Tapi ini kan dibutuhkan orang kuat yang mengerti soal itu dan betul-betul mau melaksanakan. Kita kan sebenarnya gagal nih mengenai otonomi daerah selama lebih dari 10 tahun ini. Gagalnya dilihat dari sisi mana? Dan apakah seluruhnya gagal, Pak? Aturan kita itu dalam pelaksanaannya menurut saya kita ini gagal. Yang betul-betul sukses di dalam kita punya survei KPPOD itu tidak lebih dari 15% dari kepala-kepala negara itu yang betul-betul bisa membangun daerahnya. Kalau yang sebagian besar itu sudah gagal menurut saya ya. Habisin uang aja. Sudah itu masuk penjara lah mereka satu-satu karena korupsi. Itu menurut saya harus kita rubah sistemnya itu. Sehingga betul-betul juga pemerintah pusat ini juga pemerintah daerahnya juga harus tunduk juga. Harus jelas permainannya dan punya hak untuk kalau perlu memecat orang-orang yang nggak beres itu. Ini orang terpidana pun bisa jadi bupati atau wali kota lagi dan bisa dipilih lagi itu kan. Saya apa gendeng kita sistem hukum kita ini? Nggak ngerti saya betul-betul, saya nggak ngerti lagi mana baiknya. Memang ini semua kita mesti operasi total ini yang begini-begini ini. Kita ini sudah kebablasan semua kita punya demokrasi maupun otonomi kita ini. Jadi kita mesti tata kembali, kita nggak usah menjadi diktator. Tapi kita bisa menata itu secara akal sehat gitu. Setelah pengalaman 10 tahun ini, apa yang kita harus buat di dalam memperbaiki itu. Dan semua politician kita dan negara kita ini harus komit. Kalau rakyat ini betul-betul menginginkan supaya semua itu berbuat untuk rakyatnya. Cuma jangan cuma ngomong rakyat, tapi semua untuk kantongnya atau untuk kelompoknya sendiri. Ini yang bikin rusak kita selama ini. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.